Dosakah aku mencintaimu, mendampingimu, menginginkanmu? Aku menjadi diri sendiri, tak peduli apa kata dunia. Ku nanti hari ketika cinta datang, cinta menang. Jadi sayangku, bertahanlah. Bila terkadang mulutnya kejam, peluklah aku. Jangan menyerah. Mereka bukan hakim kita, bintang yang mempertemukan kita, cinta yang mempertahankan kita. Oh Tuhan, dengarkan doa dari cinta yang terlarang. Dan rasa bersatu di doa, berharap cinta kita yang kan menang. Bintang yang mempertemukan kita, cinta yang mempertahankan kita. Oh Tuhan, dengarkan doa dari cinta yang terlarang. Bintang yang mempersatukan kita, cinta dari cinta yang terlarang. Cinta dan rasa bersatu di doa, berharap cinta kita yang kan menang. Berharap cinta kita yang kan menang.